Ah, ini harus belajar bahasa Arab. Siap, bebe. كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما معنى هذه الآية أيها الإخوة؟ اسمع يا أخي إلى تفسير هذه الآية، تفسير عجيب من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: ما من عبادة في القرآن إلا وجعل الله لها حدا محدودا. ما من عبادة إلا وجعل الله لها حدا محدودة، يعني الصلاة 5 صلوات، النوافل رواتب الصلاة 12، زائد الوتر، الصيام شهر، الحج مرة واجب ثم مستحب، العمرة مرة واجبة ثم مستحب، على الرأي الذي يقول ذلك. ما من عبادة إلا وجعل الله لها حدا محدودا وعذر أهلها حال قيام عسر إلا الذكر. وعذر أهلها، يعني المرأة إذا كانت حائض أو نفساء لا تصلي ولا تصوم. الرجل إذا لم يملك مال ما في عليه زكاة، ما معه مال يذهب للحج خلاص سقط عنه أمر الحج في عذر قائم، الله يعذر العبد إلا الذكر، ليس له عذر. فأمر الله بالذكر حال القيام والقعود والصحة والمرض والغنى والفقر على كل حال، ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في كل وقت وفي كل حال بلسانك وبقلبك وبجوارحك ليل نهار في صباح وفي مساء في كل وقت. سبحان الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، بأنترى عملا yang kita lakukan agar Allah mencintai kita yang ketiga adalah selalu menjaga diri agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau di dalam amalan di dalam Islam, semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita itu biasanya ada batasannya. Contoh misalnya sholat 5 waktu, ada rakaatnya, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada batasannya. Puasa 30 hari 1 bulan, haji 1 kali, wajib 1 kali seumur hidup kita kalau kita sudah mampu. Tapi ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan itu tidak ada batasannya. Itulah amalan zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Uzkurullaha dzikran katsira." Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasannya. Kalau wanita yang sedang haid tak boleh sholat, kalau sholat berdosa. Tapi wanita yang sedang haid boleh dia berzikir. Laki-laki yang tidak mempunyai kesanggupan untuk pergi berhaji, tak ada duit, tak apa-apa, dia tak berhaji. Kalau sakit misalnya enggak apa-apa enggak? Enggak apa-apa enggak sholat sunat. Tapi kalau zikir orang sakit pun berzikir. Inilah dia. Kenapa? Karena menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang zikir. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. وعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهم وأن يأمر بني إسرائيل أن تعمل بهم. من هذه الخمس كلمات قال وآمركم بذكر الله، ثم ضرب مثالا للذاكر، ومثل ذلك مثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، يعني الأعداء يسرون خلفه يتقفون أثره ليقتلوه، فجعل يجري أمامه حتى إذا وجد حصنا حصينا فحصن به، وجد بيتا لا يستطيع الأعداء أن يدخلوا إليه فيقتلوه فتحصن بهذا البيت، فهو أأمن ما يكون، أي لا يستطيع هؤلاء الأعداء أن يقتلوه. قال فالعبد أحصن ما يكون من الشيطان حال ذكره. يا إخوة، أكثر أمراضنا بسبب الشيطان، بسبب الشياطين، أكثر أمراض هذه الأمة بسبب الشياطين. ما في بركة في الأولاد، في الأرزاق، في الأوقات، في الصلاة، في كل شيء بسبب الشيطان. كيف تنجو من الشيطان؟ بذكر الله. أحصن حسن للعبد يدخله بذكر الله. Dari Haris Al-Ash'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Haris Al-Ash'ari dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innallaha 'azza wa jalla amara Yahya bin Zakaria alaihi wasallam bi khams kalimat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya dengan lima hal untuk beramal dengan lima hal itu, dan menyuruh Bani Israel untuk mengamalkan perintah yang lima itu. Di antara perintah yang lima itu yang diperintahkan kepada Nabi Yahya itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan pengibaratan, permisalan tentang zikir ini bagaimana keadaannya. Dia permisalkan dengan sebuah peperangan. Ketika kita berperang itu, kita dikepung oleh musuh. Kadang seseorang yang dikepung oleh musuh, dia terpaksa membuat pertahanan, berjaga-jaga, berjaga-jaga dengan betul-betul bagaimana dia tidak dicelakai oleh musuh. Dan sebaik-baik pertahanan seorang muslim dari musuhnya, yaitu syaitan la'natullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berzikir dia akan memiliki pertahanan kuat dan dia tidak pernah dikalahkan oleh syaitan. Syaitan ini selalu berusaha siang malam mencelakai kita, baik secara fisik, membuat anak kita sakit, kita sakit, penyakit segala macam, kesusahan. Dia berusaha terus, baik secara batin, secara zahir, setan terus berusaha melawan kita, mengalahkan kita. Orang-orang yang memiliki pertahanan yang kuat, orang-orang yang berzikir, dia tidak akan mudah dikalahkan oleh syaitan, karena dia memiliki pertahanan yang kuat, yang sangat kuat. Wa rawal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna as-sahabah qalu ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أهل الأموال، الناس الذين معهم أموال كثيرة ذهبوا بالأجور. قال كيف ذلك؟ قالوا صلوا كما صلينا وصاموا كما صمنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا مال. شوف، لا ينظرون إلى أصحاب الأموال نظرة حسد والعياذ بالله ولا حقد، وإنما ينظرون ليس إلى الأموال وإنما إلى أنهم معهم أموال فيتصدقون بها، ونحن لا نملك الصدقة، لا نستطيع أن نتصدق مثلهم. انظر إلى الرد النبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء تصدقون به من كان قبلكم تدركون به من كان قبلكم وتصدقون من جاء بعدكم إلا رجل فعل مثل ما فعلتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الدبر كل صلاة عشرة تقول سبحان الله عشرة وتحمدون عشرة الحمد لله عشرة الله أكبر عشرة كل دبر كل صلاة أو سهل أو صعب سهل مو تسكري قالوا كريم في اختلافين بحسب الدروسي بكذا أبا عبد الله Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah wahai Rasulullah dhahaba ahlu dzur bid darajati wal 'ilm al muqim Orang-orang kaya itu mereka sudah mendapat derajat yang tinggi dan kenikmatan yang tiada. Kata Nabi, lah kok begitu? Kenapa begitu? Kemudian sahabat ini menjawab, qalu sallu kama sallaina. Mereka juga salat seperti kami salat. Wajahadu kama jahadna. Dan mereka ikut berjihad sebagaimana juga kami ikut berjihad. وَأَنْفَقُ مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ Dan mereka berinfak dengan harta mereka yang banyak dengan kami punya harta. Syekh lihat bagaimana cara para sahabat melihat orang-orang yang lebih kaya dari mereka. Mereka tidak melihat dari sisi dunianya, tapi dari sisi akhiratnya. Dan mereka tidak melihat saudara mereka dengan pandangan hasad, dengki. Tidak. Tetapi dengan pandang amal saleh. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna min kana qablakum wa tasdiquna man jaa ba'dakum? Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang dimana kalau amalan ini kalian amalkan maka pahalanya akan sama dengan orang-orang yang terdahulu daripada ahli ibadah. Dan juga akan menyamai orang-orang yang akan datang dari para ahli ibadah. Wala apakah itu? Wala ya'ti ahadun mithli ma ji'tum bih. Dan kalau kalian amalkan amalan ini, tidak ada seorang pun yang akan datang pahalanya seperti pahala kalian. Illa man ja'a mithli, kecuali diamalkan pula apa yang kalian amalkan ini. Tusabbihuna fi dhuhuri kulli salatin ashra. وتحمدون عشرة وتحبدون عشرة amalan itu ialah zikir apa zikirnya? Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan subhanallah setiap selesai salat 10 kali dan membaca takbir alhamdulillah 10 kali dan membaca takbir 10 kali mudah atau susah? Mudah sekali alhamdulillah baik Imbat cinta untuk Allah, kirna Allah. Al-hubbu fillah, ana tidak mengukur syekh. Rabi'an, al-hubbu fillah. Asbah al-hubbu fillah nadir jiddan ayyuhal ikhwan. An-nuhibbu al-rajul akhahu li'annahu ta'i'un lillah subhanahu wa ta'ala. La yuhibbu limaslahah, wala lidunya, wala li'ayyi syekh. بل لله وحده سبحانه وتعالى اسمع إلى جزاء الحب في الله جزاء أنك تحب أخاك في الله أن الله يحبه أغلى شيء في هذه الدنيا أن تجد أخا صادقا يحبك لله لأنترى السبب Agar Allah mencintai kita yang keempat adalah al-hubbu fillah. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah saling mencintai karena Allah, ini adalah hal yang sudah sangat jarang sekali pada zaman ini. Sangat sedikit. Orang yang cintanya karena Allah itu kepada saudaranya, dia tidak cinta kepada saudaranya karena banyak duit, karena duitnya, atau karena alasan bisnis, atau karena hal yang lain-lain. Tetapi murni dia mencintai saudaranya itu karena dia sesama muslim dan sesama hamba Allah, orang yang beriman, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang paling besar kepada orang yang mencintai sesuatu karena Allah adalah balasannya apa? Allah akan mencintainya. Rawi Ahmad al-Musnad wa ghayruhu an Abi Idris al-Khawlani radhiyallahu anhu qala dakhaltu masjid Dimashq fi Syam ورأيت رجل شاب براق الثنايا يعني مبتسم ما شاء الله وجهه جميل وناس حوله فسألت من هذا قالوا هذا معاذ بن جبل تهو معاذ بن جبل تهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من الغد هجرت أي ذهبت إلى المسجد مبكرا فوجدته قد سبقني بالتهجير يعني وجدته قد سبق أو أول رجل دخل المسجد في الفجر كان معاذ بن جبل وكان يصلي فلما أنهى صلاته جئت إليه وجلست بين يديه وقلت له إني أحبك في الله صحيح شنتنا وكرنا الله معاذ بن جبل لحد وتؤذيها كان بركاته الله والله أنت شفت صياد كرنا الله أبو إدريس الخولاني من كذا معاذ من كذا الله أبو إدريس من كذا معاذ من كذا الله والله أنت شفت صياد كرنا الله أبو إدريس من كذا معاذ بركاته والإكلاح صيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاملين فيا الله أكبر وجبت يعني محبتي واجبة لمن أحب أخاه في الله وجلس مع أخاه من أجل الله وزار أخاه في الله وبذل ماله لأخاه في الله على سبوح حديث يمدي روايتكاً على إمام أحمد إدارة مسنانيا إمام أحمد مملكي كتاب حديث نمانيا المسنان عن أبي إدريس الخولاني dari أبي إدريس الخولاني قال aku dia berkata suatu hari aku masuk ke dalam masjid Damaskus maka aku melihat seorang laki-laki yang barak tanaya itu artinya laki-laki yang suka senyum wa idza nasu hawlahu dan banyak manusia di sekelilingnya, banyak orang di sekelilingnya dikelilingi orang-orang. Faqila idza ikhtalafu fi syai'in asnadu ilayhi. Kalau ada orang ikhtilaf dalam masalah sesuatu, dia pergi kepada Mu'az itu bertanya. Wa sadara ra'yihi wa sa'ala anhu faqila. Kesia bertanya kepada orang-orang itu siapa itu yang orang kumpul-kumpul di pagi hari. Wa qala Ishaq wa hadha Mu'az bin Jabal. Orang mengatakan, ah, itu Mu'az bin Jabal itu sahabat Nabi. Falamma kana al-ghad hajjartu. Besoknya saya datang pagi-pagi sekali ke masjid. Saya rasa saya sudah paling pertama ya. Rupanya dia sudah lebih dulu lagi datang dari saya. Kemudian saya mau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan langsung saya katakan kepada Mu'az, wallahi inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, saya mencintaimu karena Allah. فقال الله itu artinya wallahi kata kata Mas demi Allah kamu mencintai kurma. Fakultu saya mengatakan Allah ya demi Allah. Fakala Allah demi Allah. Fakultu Allah demi Allah saya mencintai kurma. Fa'akhadha bihaqwati ridai, dia mengambil ridaku selendang, dekatkan selendang kepadaku. Fa jadabani ilaihi, dia mendekatkan dia kepadaku dengan rangkulnya. Wa qala abshir, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, qala Allah wajabat mahabbati li mutahabbina fi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajib cintaku kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku. Wal mutajalisina fi, dan orang yang duduk seperti kita ini, mutajalis saling duduk. Wal mutajalisina fi, dan orang yang saling duduk seperti ini karenaku. Wal mutazawirina fi, dan orang yang saling kunjung mengunjungi karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadilina fi, dan orang-orang yang saling bantu membantu memberikan hartanya, mutabazil, saling bersedekah karenaku, wajib kecintaanku kepadanya. Khamisan ayyuhal ikhwah, al-mutaba'ah. من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى المتابعة، يعني أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعبد ربه فتعبده، كيف كان يذكر الله فتذكر الله، كيف كان يصوم فتصوم، كيف كان يحج فتحج، كيف كان يعامل الأطفال فتعامله، كيف كان يعامل النساء، كيف كان يعامل الأعداء، كيف كان يعامل الأصحاب، هكذا حياتك كحياته صلى الله عليه وسلم. الدليل قال الله تعالى قل أي يا محمد إن كنتم تحبون الله، أيها الناس إن كنتم صادقين في محبتكم لله سبحانه وتعالى فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله. ما النتيجة؟ يحببكم الله. قال أهل العلم هذه الآية تسمى آية المحنة، بعضهم قال تسمى الفاضحة، فضحت أقوام يدعون ويزعمون أنهم يحبون رسول الله وهم أبعد الناس عن سنته، عن سنته صلى الله عليه وسلم. إذا إن كنت صادقا في محبتك للنبي أين أنت من سنته؟ أين أنت من سنته صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من شريعته؟ أين أنت من دينه صلى الله عليه وسلم؟ فصدق المحبة يتجلى ويصعب في هذه الآية. Sebab yang kelima yang apabila kita amalkan kita akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah ini artinya mengikuti siapa yang kita ikuti. Al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apa? Semuanya kita ikuti. Dari segi ibadah, bagaimana Rasulullah salat, kita sesuaikan salat kita dengan salat Rasulullah. Bagaimana beliau berhaji, bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau mengamalkan amalan-amalan agama ini, maka semua amalan kita harus sesuai dengan amalan beliau. Ini namanya mutabah. Dan dalam akhlak, bagaimana beliau bermuamalah dengan kawan-kawannya, dengan masyarakat, dengan orang tuanya, dengan orang yang lebih kecil, bagaimana muamalah Rasulullah, bagaimana muamalah beliau, hubungan beliau dengan cara beliau bergaul. Muamalah itu artinya cara bergaul, akhlak beliau, semuanya diikuti. Kalau betul-betul kita mengamalkan al-mutaba'ah ini, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an kepada kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kalau benar-benar mereka mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikuti Rasulullah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, niscaya cintamu itu akan terbalas. Allah akan mencintaimu. Niscaya Allah akan mencintaimu. Para ulama menamakan ayat ini dengan ayat al-mihnah. Al-mihnah itu artinya ujian. Apa untuk menguji sepanjang apa, sesuci apa cintamu kepadaku? Seperti apa cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, terbukti cintamu dalam ketaatan dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu belum mengikuti Rasulullah, berarti kamu belum cinta kepada Allah. Kalau kamu belum mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dinamakan juga oleh para ulama dengan ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya untuk membuka rahasia, untuk menampakkan. Jadi artinya begini, akan nampak nanti siapa yang betul-betul cinta, siapa yang cintanya itu cinta palsu, sekedar omongan saja. Kalau orang yang betul-betul cinta, dia akan nampak, akan diikutinya Rasulullah. Kalau orang-orang yang betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengamalkan al-mutaba'ah. وللمحبة شروط أيها الإخوة، احفظ هذه الشروط معي. أولاً، أن تحب ما يحبه الله ورسوله وإن خالف هواك، وأن تبغض ما يبغضه الله ورسوله وإن وافق هواك. لا تحب شيء من الإسلام لأن يعني موافق لهواك. ألا ما الذي لا يوافق هواك لا تفعله، لا يجوز. أن تحب ما يحبه الله ورسوله وإن خالف هواك، وأن تبغض ما يبغضه الله ورسوله وإن وافق هواك. الشرط الثاني، أن يكون الله ورسوله أحب إليك من أهلك ونفسك ومالك والناس أجمعين. الحق أن رسول الله أحب إلينا من أهلنا وأنفسنا والناس أجمعين، أم أننا نقدم أموالنا وأنفسنا وتجاراتنا على أمر الله ورسوله؟ Cinta itu cinta kepada Allah bukan sembarang cinta. Dia memiliki syarat. Maka syarat ini harus kita amalkan dan kita hafalkan baik-baik. Kita amalkan. Dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, أن تحب ما يحب الله ورسوله إن خالف هواك. Syarat yang pertama, engkau harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, walaupun itu bertentangan dengan hatimu sendiri. Dan engkau harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun engkau menyukainya. Ini baru nampak cintanya. Syarat yang pertama, engkau harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, walaupun hatimu menantangnya itu, tak suka. Tapi Allah cinta, kita harus cinta. Dan kita harus membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, walaupun kita menyukainya. Kemudian syarat yang kedua, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari apapun di dunia ini. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri, daripada orang tua kita, anak-anak kita, harta kita, semuanya. Yang paling pertama yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، الأسباب الجالبة لمحبة الله، أنا جمعت أكثر من 15 أو 12 سببا من الأسباب الجالبة، لكن الوقت المحدد انتهى، وهكذا يمر أوقات المحبين بسرعة، ويعني ربما نكمل في درس آخر إن شاء الله. الآن وقت الأسئلة. Sebenarnya sebab-sebab agar kita bisa meraih cinta Allah ini sangat banyak sekali. Dan yang saya kumpulkan di sini kata beliau ada belasan. Tetapi karena waktu yang tidak cukup, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan mungkin kita bisa membahasnya pada pembahasan pada waktu yang lain. Dan kata beliau beginilah, kalau waktu yang kita suka itu cepat berlalu. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada dari jemaah yang mau bertanya, kalau bagusnya langsung bertanya langsung. Lebih bagus. Silahkan. Anak mau tanya, boleh atau tidak? Boleh. Ada hadiah. Masya Allah. Ada makanan, ada minum, ada buku-buku. ذكرنا في الدرس خمس أسباب من الأسباب الجالبة للمحبة. ما هي؟ شيخ bertanya kepada kita. Kalau siapa yang bisa menjawab nanti dikasih hadiah, ada kue, ada ini. Jadi kata beliau, selama kita belajar tadi, kita sudah menyebutkan 5 sebab-sebab amalan yang apabila kita lakukan kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 5 itu? Fadhal. Silakan. Dia membaca. Baik, ana tanya ada soal tidak membaca insyaallah. Soal akhir ya syabab. Karena beliau sebenarnya duduk paling belakang, kemudian paling belum jawab, jadi kasih kita paling besar. Soal ya syabab, kharis di muhadarah, ma huwa a'zamu rukn min arkanil Islam? Ma huwa a'zamu rukn min arkanil Islam? Pertanyaan yang kedua, apa rukun Islam yang paling agung? Silakan. أحسنت قتول أي شيء جزاك الله خيرا. التوحيد يا شباب، التوحيد هو أعظم ركن من أركان الإسلام. التوحيد أعظم ركن من أركان الإسلام. أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار وجعل كل العبادات تابعة للتوحيد في الدنيا والآخرة. فالتوحيد هو أصل الإسلام والإيمان. Jadi rukun Islam yang paling utama itu, yang paling agung adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilahnya hanya sembahan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasul. Dalam syahadat itu ada masalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhid ini adalah masalah yang merupakan asas dari agama kita. Asas dari Islam yang kita pegang sekarang ini, tauhid ini asal. Kalau hancur tauhid kita, tidak ada arti Islam itu. Kalau betul tauhid kita, maka betullah Islam kita ini. Ada yang mau bertanya, Pak? Fadhol. Berikan mau hadiah saja. Baik. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ma makna kalimat asyhad ajab? Tidak bersaksi. Tidak bersaksi. Apa artinya asyhad? Jelaskan. Anta masuk di dalam kuburnya dan tidak ada internet, tidak ada pembacaan. Jadi nanti kalau kita masuk kubur ada internet di situ, ada kitab. Jadi harus benar-benar dari hati. Anta tidak bisa tanya Ustaz Google. Nah, ayo. Tafadhal Syekh. Tafadhal Syekh, naam. Muhammad Rasulullah. Jelaskan, wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Abdullah Rasul. Arsalahu Allah ila thaqalayn al-ins wal jinn jami'an. Hadiyan wa mubashiran wa naziran. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. واحد، يجب طاعته فيما أمر. اثنان، يجب تصديق خبره فيما أخبر. ثلاثة، لا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة، لا يجوز أن نتقدم بين يديه بقول ولا بفعل. يجب طاعته فيما أمر. ستة، اجتناب نهيه فيما نهى عنه وصل. إذن يجب طاعته فيما أمر واجتناب نهيه فيما نهى عنه وذكر، ويجب تصديقه في كل ما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وعدم التقدم بين يديه بقول ولا بفعل. احفظوا هذه يا شباب حتى تجيبوا على المنكر ونكير إذا لم تقدر. يجب طاعته فيما أمر، واجتناب نهيه فيما نهى عنه وزجر، وتصديقه في كل ما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يتقدم العبد بين يديه بقول، يعني لا تقدم قولك ولا فعلك على قول وفعل النبي. يعني قال الشيخ معنى محمد رسول الله، kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammad رسول الله، Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Maknanya yang pertama, kita wajib taat kepada apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang. Ini yang pertama. Yang pertama, wajib taat kepada apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang Dia katakan di dalam hadis-hadis dan sunnah. Yang ketiga, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah diajarkannya. Yang ketiga, tidak boleh mengibadahi Allah kecuali dengan syariat, ajaran yang telah diajarkan. Dan yang keempat, tidak boleh mendahulukan perkataan kita daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kalau Nabi mengatakan jangan lakukan, jangan kita katakan iya, tidak. Namanya kita mendahulukan perkataan kita. Tidak boleh. Kalau Nabi bilang jangan, jangan lakukan. Kalau Nabi bilang kerjakan, kerjakan. Ada pertanyaan? Fadil, silakan. Jadi ada pertanyaan, bagaimana dengan sepasang suami istri yang saling mencintai karena Allah? Apakah mereka juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Saya menjawab, iya, mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah cinta yang syar'i, yang betul. Kalau seandainya kita punya istri, marah-marah dia di segala macam, jangan dipukul, jangan dicelakai, kita sayangi dia karena dia adalah ukhti fillah. Dia adalah saudari kita seiman, saudari kita fillah, saudari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bagaimana menyikapi suatu pekerjaan yang أنا كنت كتبت هنا من الأسباب الجالبة لمحبة الله مجانبة الأعمال التي يبغضها الله. عندك في أعمال تعلم أنها معصية لله، يجب عليك أن تتجنبها، أن تبتعد عنها، أن تحاربها، أن تتخلص منها. أنت تعلم أن الله يكره الربا، لا بد أن تكرهه، لا بد أن تطلبه، لا بد أن تحاربه. أنت تعلم أو أنت تعلمين أن الله يكره التبرج والسفور، كيف لك أن تعرفي أن الله يكره المرأة المتبرجة يا مليونة؟ لعنها النبي واللعن والطرد برحمة الله، كيف تعلمين ذلك وتخرجين كاشفة عن ذراعيك، كاشفة عن قدميك، تلبسي قنطار أو غير ذلك، لا تلبسي حجاب. فالإنسان إذا كان يعلم أن هذا الأمر فيه معصية لله فلا يجوز له أن يقترب منه، بل لابد أن يطرح هذا العمل وأن يبتعد عنه ويتوب إلى الله. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi amalan yang bisa menjauhkan kita dari cinta Allah? Jadi kata Syekh, di antara sebab-sebab yang membuat Allah cinta kepada kita yang dituliskan di sini tapi tidak sempat kita baca adalah menjauhi setiap perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, berarti kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mengundang kebencian Allah. Kalau kita menjauhi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah akan mencintai kita. Dan kita harus benci terhadap hal yang bersifat maksiat. Bagaimana seorang wanita misalnya membenci perbuatan membuka aurat? Harusnya dia benci. Bagaimana dia dilihat oleh orang, nampak auratnya? Maka yang harus dia lakukan agar Allah cinta kepadanya adalah dia berusaha menutup auratnya, karena ini amalan yang mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. الاستقامة على الطاعة أو الاستقامة على حب الله سبحانه وتعالى تكون بأمور. أولا لابد من فهم كلام الله سبحانه وتعالى، فالأشياء التي يحبها الله قال في كتابه سبحانه وتعالى، لابد من فهم القرآن الكريم. كثيرا منا يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. لابد من فهم القرآن وقراءة القرآن. ثانيا لابد من المداومة على هذه الأسباب التي تقربك إلى حب الله، لابد من المداومة على هذه الأسباب التي تقربك من حب الله سبحانه وتعالى. فإن داومت عليها فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. فإذا أحبك الله يا لها من نعمة، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورزقه التي يمشي عليها، ولئن سألك لأعطينه، ولئن استعاذك لأبتلينه. إذن المداومة على هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله، وعلى رأسها التوحيد، ثم القرآن وفهم معانيه. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tetap istiqamah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kabila menjawab, yang pertama adalah agar kita istiqamah dalam mencintai Allah, kita harus memahami kalam Allah. Kita harus memiliki pemahaman terhadap kalam Allah. Masalah sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak berusaha memahami maknanya, tidak mau belajar. mau datang di kajian, tidak mau belajar di masjid tadi, bagaimana dia akan paham makna Al-Quran? Maka untuk agar kita istiqamah tercinta kepada Allah, kita harus memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mudawatu ala al-asbab, kita senantiasa memahami, mengamalkan amalan yang merupakan sebab-sebab Allah mencintai kita tadi, yang telah kita bahas di awal tadi. Insyaallah kalau kita amalkan ini, kita akan istiqomah dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. كلما وقعت في الذنب تب إلى الله، كلما وقعت في الذنب تب إلى الله، يعني لا تمل، إن الله لا يمل حتى تملوا. الشيطان يقول لك أنت تذنب كثيرا، كيف يقبلك الله؟ الله سيقبلك وإن ملأت ما بين السماوات والأرض من الذنوب. المهم أن تكون التوبة صادقة صادقة صادقة. أنا بتاني apakah jika kita melakukan dosa berulang-ulang, apakah Allah akan menerima taubat kita? Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kapanpun kita berdosa, kalau kita bertaubat, Allah akan mengampuni. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat. Yang penting apa? Kita jujur dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertaubat itu tidak sekedar di lisan saja, tapi betul-betul jujur mengamalkan taubat itu. Meninggalkan maksiat. عن الذكر أو عن الطاعة له أسباب. أولها الغفلة، أن تغفل عن الله، والغفلة سببها المعصية. فالإنسان إذا فعل معصية ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذنب ضاع. الإنسان إذا فعل معصية ابتلاه الله أو عاقبه الله بترك طاعة في مقابل هذه المعصية. إذا المعصية يتولد عنها الغفلة، الغفلة يتولد عنها التكاسل عن فعل الطاعة. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan kita malas berzikir? Yang menyebabkan kita malas berzikir adalah al-ghaflah. Al-ghaflah itu lalai. Dan lalai ini dia disebabkan oleh maksiat. Apabila seorang bermaksiat kepada Allah, Allah akan menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita menjauhi maksiat, melakukan ketaatan, kita akan senantiasa akan menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني سعيدنا بكم في هذه الليلة أيها الإخوة، ويعني جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني أشكركم على حسن استماعكم، وجزا الله خيرا القائمين على هذه الدورة. أسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وفي أنفسهم وفي أولادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum menutup, belum menutup majlis kita hari ini, belum mengatakan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan sekali. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar pertemuan kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kita juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah memudahkan menjadi sebab terjadinya acara ini, semoga Allah membalas mereka dan membalas kita semua. Demikian saja, semoga apa yang telah kita sampaikan jadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.